الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan penyembelihan, bahwa dia harus seorang yang berakal dan seorang yang mumayyiz. Meskipun dia belum mencapai usia balig, namun dia memahami apa yang dia perbuat, maka dia diperbolehkan untuk menyembelih. Dan ketika dia menyembelih, maka dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia menyembelih untuk selain Allah atau menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, maka sembelihannya tidak dihalalkan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, asyurufu al-muta'alliqatu bil-madhbuh, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Yang pertama, ayyuqta'a minal hayawani al-hulqumu atau ayyuqta'a minal hayawani al-hulquma wal-mari' wal-wadijaini, bahwa ketika seorang menyembelih, dia memotong dari hewan tersebut empat urat yang terdapat di bagian lehernya. Yang pertama al-hulqum atau tenggorokan, al-mari kerongkongan, dan al-wadijain. Al-wadijain urat yang berada di samping kedua leher dari hewan tersebut. Maka keempat urat ini secara sempurna apabila seorang memutusnya, maka sempurna sembelihannya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila tidak semua dari keempat urat tersebut yang terputus, apakah hukumnya sah atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan apabila bagian tenggorokan dan kerongkongannya telah terputus, maka itu sudah mencukupi. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Yang terpenting adalah memutus al-wajj, urat leher, dua urat lehernya. Apabila kedua urat leher tersebut terputus, maka meskipun bagian tenggorokan dan kerongkongannya tidak terputus, maka hukum sembelihan tersebut sah. Dan hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anhara ad-dam wa dzukira ismullahi alaihi fakulu, apa yang mengalirkan darah, mengalirkan darah, darah yang deras, dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya, maka makanlah, silahkan kalian memakannya. Nah, dari hadis ini, apabila terpenuhi inharud dam, mengalirkan darah dengan deras, maka telah mencukupi untuk dikatakan sebagai sembelihan yang syar'i. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, inharud dam, dialirkannya darah dalam bentuk yang deras, itu bisa diwujudkan apabila kedua wadij, kedua urat leher itu yang terputus. Apabila kedua urat leher tersebut yang terputus, maka terjadi inharud dam. Darah itu akan mengalir dengan deras. Sehingga apabila kedua urat tersebut terputus, maka itu sudah mencukupi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wal hulqum huwa majra an-nafas. Yang dimaksud hulqum adalah tempat bernafas. Tenggorokan. Wal mari huwa majra at-ta'am. Adapun al-mari merupakan saluran makanan. Wal wadjan huma al-irqani al-mutaqabilani al-muhitani bil hulqum. Adapun al-wadjan yaitu dua urat yang saling berhadapan yang mengitari bagian tenggorokan. Yang mengitari bagian tenggorokan. Jadi dia berada di bagian kedua sisi leher hewan. Di hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anhara ad-dam wa dhukira ismullah alaihi fakuluh laysa as-sinna wadh-dhufra. Apa yang mengalirkan darah, ya, mengalirkan darah maksudnya mengalirkan darah dengan deras dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat menyembelihnya, maka boleh kalian memakannya, laisa sinna wadh-dhufra, kecuali seseorang yang menyembelih dengan menggunakan gigi atau menggunakan tulang atau menggunakan kuku. Ini adalah alat-alat sembelihan yang tidak diperbolehkan digunakan untuk menyembelih hewan. Ini nanti ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan alat-alat yang digunakan untuk menyembelih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faqad ishtarita fi dhabhi ay yasila ad-dam. Maka disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih darah tersebut harus mengalir. Ya, darah tersebut harus mengalir. Mengalir dengan deras. Wadzabhu biqat'il asya'il musyari ilaiha minal hayawan. Dan menyembelih dengan cara memutus. Memutus benda-benda tersebut yang telah disebutkan tadi. Yaitu tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher dari hewan tersebut. Namun apakah keempatnya harus terputus? Nah, ini yang telah kita terangkan tadi bahwa apabila dua urat leher itu yang terputus, maka itu sudah mencukupi. Dan itu sudah sah untuk dikatakan sebagai sembelihan yang syar'i. Namun yang afdal, yang sempurna, dan terlepas dari perselisihan dari yang terjadi di kalangan para ulama, apabila dia bisa memutus keempatnya, maka itu lebih utama. Wa fi hadzal mahalli khassatan asra'u fi isalati damihi wa zuhuqi ruhih. Maka pada tempat ini apabila seorang menyembelihnya dengan cara tersebut secara khusus, maka itu lebih menyegerakan darah itu mengalir dan lebih cepat untuk menghilangkan ruh dari hewan tersebut, lebih cepat matinya apabila disembelih dengan cara normal memotong bagian-bagian tersebut. Fayakunu atyaba lillahmi, sehingga itu juga akan memberi pengaruh kepada daging, dagingnya lebih bagus. Wa akhaffa wa aisar alal hayawan, dan lebih ringan yang dirasakan oleh hewan, ya, dia tidak tersiksa pada saat dia akan mati dengan cara menyembelih dan memutus bagian-bagian tersebut. Wa ma asabahu sababul mauti, dan apa yang menimpa hewan tersebut dari sebab-sebab yang menyebabkan dia mati, kalmun khaniqati, seperti hewan mati karena tercekik, ya, dia tercekik. Wal mauqudati, atau dihantam benda yang keras, terkena hantaman batu atau tertabrak atau yang semisalnya. wal mutaraddiyah, dan hewan yang jatuh dari ketinggian yang menyebabkan dia hampir mati, wan natiha, dan hewan yang ditanduk oleh hewan yang lainnya, diseruduk oleh hewan yang lainnya, wa ma akala sab'u, demikian pula yang dimakan oleh hewan buas, wa kadza al maridah, demikian pula hewan yang dalam kondisi sakit, wa ma waqa'a fi syabakah, atau hewan yang ditangkap dengan jaringan, au anqadahu min mahlakah, ataukah dia dibebaskan dari suatu yang dapat membinasakan dia, dia dalam keadaan sekarat, idza adrakahu wa fihi hayatun mustaqirrah, apabila dia sempat menemukan hewan tersebut dalam keadaan hewan itu masih dalam keadaan memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang tetap, maksudnya dia masih hidup. Dia masih hidup. Ini yang dimaksud hayatun mustaqirrah. Dalam artian dia masih hidup, kalau dibiarkan dia tetap hidup. Ketika dibiarkan tidak disembelih, dia tetap hidup. Katahriki yadihi, misalnya tangannya masih bergerak. Au rijlihi, atau bahagian kakinya masih bergerak. Au tarafi ainihi, atau bahagian matanya masih bergerak. Fadakkahu wa huwa fahuwa halalun. Lalu dia menyembelihnya, maka hukum sembelihan tersebut halal. Hukum sembelihan tersebut halal. Jadi kalau misalnya melihat ada seekor kambing ketabrak mobil, nah, terus dia masih bergerak-gerak, sembelih aja, langsung disembelih. Daripada dia mati dalam keadaan bangkai, tidak bermanfaat, maka disembelih bermanfaat, bisa dimakan. Ya, selama dia masih memiliki kehidupan yang disebut oleh beliau hayatun mustaqirrah, kehidupan yang tetap. Liqaulihi ta'ala illa ma dzakaitum, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang kalian sembelih, ai fa laisa biharam, maksudnya hal itu bukanlah sesuatu yang diharamkan untuk kalian makan, tidak diharamkan untuk kalian memakannya. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa yang sahih dari pendapat para ulama tidak disyaratkan hayatun mustaqirrah, bahkan sekedar dia masih nampak ada tanda kehidupan sekecil apapun, masih nampak ada tanda kehidupan sekecil apapun, meskipun dia sudah mendekati mati tapi masih ada kehidupan, ketika disembelih hukumnya halal. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam Kitabul At'imah. Ini yang sahih, bahwa sekecil apapun, apabila kita masih meyakini ada kehidupan pada hewan tersebut, apa itu ayam atau kambing atau apa saja, sekecil apapun ada tanda kehidupan lalu disembelih, maka itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Ini yang sahih. Wa amma ma ajaza an dzabhihi fil mahall al madzkur, adapun orang tidak mampu menyembelihnya di tempat yang telah disebutkan, yaitu menyembelih secara normal pada bahagian lehernya, li'adami tamakkuni minhu, disebabkan karena dia tidak mampu menyembelihnya di tempat tersebut, kasaidi, seperti hewan buruan mau ditangkap sulit, wan na'mil mutawahhisha, atau hewan ternak tapi liar, unta ngamuk, sapi ngamuk, ya, sulit untuk ditangkap, liar, lari. Wal waqi'u fi bi'rin wa nahwu dhalik, dan yang jatuh ke dalam sumur dan yang semisalnya, jatuh ke dalam sumur, daripada dia mati karena tenggelam, ya, daripada dia mati karena tenggelam di air, sementara kita ingin mengangkatnya juga berat, sapi masuk sumur, gimana mengangkatnya? Berat misalnya, tidak mungkin kan? Maka kata beliau, tembak, ya, tembak, atau intinya bahwa dia mati karena disembelih. wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fadakatuhu bijarhih, maka cara menyembelihnya adalah dengan melukainya. Fi ayyi mawdhi'in min badanihi, di bagian mana saja dari tubuh hewan tersebut. Fayakunu dzalika zakatan lahu, maka itu menjadi sembelihan untuk hewan tersebut, halal untuk dimakan. Di hadis Rafi' bin Khadij al-mutaqaddim fil ba'ir alladhi nadda wa syarada, berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij yang telah disebutkan sebelumnya tentang unta yang lari. Unta yang lari lepas, fa asabahu rajulun bisahmin fa awqafahu, lalu kemudian ada seorang melemparkan anak panahnya ke unta tersebut lalu menghentikan dan membunuh unta itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha, apa yang lari dari hewan tersebut, lari lepas dari kalian, maka lakukanlah cara yang seperti ini, ya, dengan cara menembaknya dengan senapan angin atau dengan anak panah atau yang semisalnya, diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyuzkara ismullahi azza wa jalla inda dzabhi, bahwa ketika menyembelih hewan tersebut disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada saat menyembelihnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, janganlah kalian memakan dari hewan yang tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebab itu adalah merupakan perbuatan kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melarang seorang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah padanya. Dan terjadi khilaf apabila seorang muslim lupa membaca basmalah. Dia menyembelih, setelah dia menyembelih hewan tersebut, yang astagfirullah, ana lupa membaca basmalah. Ana lupa. Yakin antum tidak membaca basmalah? Yakin, lupa. Apa hukum sembelihannya? Ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan halal, tidak mengapa apabila dia benar-benar lupa. Adapun jika dia sengaja meninggalkan basmalah, tidak menyebutnya, maka tidak halal sembelihannya. Wa yusannu ayyukabbira ma'at tasmiyah, dan dianjurkan seseorang bersamaan dengan mengucapkan basmalah, maka dia juga bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam fil udhiyati annahu lamma dhabahaha, berdasarkan riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau berkurban, ketika beliau menyembelihnya, sama wa kabbara, maka beliau menyebut nama Allah dan beliau bertakbir. Wa fi riwayatin annahu kana yaqulu, dalam riwayat yang lain bahwa beliau mengatakan bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ini sunnah apabila seorang melakukannya. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih dan dihalalkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.